Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan Al-Qur'an dulu, surat Al-Zukhruf ayat 57. Walamma duriba ibnu Maryam mathalan, dan ketika ibnu Maryam dijadikan sebagai permisalan, perumpamaan, idza qawmuka minhu yasittun, maka kamu tidak orang Quraisy, mereka gempar, bersorak-sorai. Ini berkaitan dengan penjelasan Allah bahwa kalian dan apa yang kalian sembah menjadi bahan bakarnya neraka. Maka orang Quraisy kemudian bersorak-sorai. Kalau begitu, Isa dan malaikat juga dimasukkan ke neraka, jadi bahan bakar neraka. Maka dijelaskan Allah Subhanahu wa taala bahwa adapun orang-orang yang mereka saleh, orang mereka berbuat baik di dunia, mereka dijauhkan Allah dari jahanam. Dan mereka semuanya faham, tapi itu hanya untuk mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena juga malaikat Nabi Allah Isa dan orang-orang saleh tidak pernah memerintahkan manusia menyembah dirinya, hingga terjadi penyembahan kepada malaikat, nabi, orang saleh, semuanya itu dengan tipuan syaitan. Maka jawaban malaikat ketika ditanya oleh Allah SWT menjadi kunci jawaban. Ketika malaikat ditanya oleh Allah, ahaula iyakum kanu ta'budun, iyakum kanu ya'budun, wahai malaikat, apa memangnya mereka itu menyembah kalian? Kata malaikat, qalu subhana, maksudnya engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim, engkau lah sesembahan kami bukan mereka. Bal kanu ya'budun al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun, tapi mereka itu sungguhnya menyembah kepada jin, dan mereka percaya kepada jin. Hakikat penyembahan disebut kepada yang ditaati. Sedangkan yang menuntun tahap demi tahap, sampai kemudian manusia nyembah malaikat, nyembah nabi, nyembah orang saleh, siapa ya kawan? Syaitan. Paling gampang contohnya Nabiullah Nuh, kaumnya Nabiullah Nuh. Ketika orang-orang saleh di zaman kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam meninggal, masyarakat kehilangan, sedih, dan kemudian mereka bersikap ghulu dengan suka iktikaf berkumpul di kuburan-kuburannya orang-orang saleh tersebut. Syaitan memberikan ide, kamu buat aja patung, dipatungan aja, lalu ditempatnya di tempat-tempat yang biasa mereka duduk bermajelis. Diikutilah, dibuatnya patung. Dibiarkan syaitan sampai satu generasi hanya sekedar monumen patung peringatan. Generasi ini hilang, tumbuh generasi baru yang lebih bodoh dan tidak ada ilmu. Syaitan membisikkan lagi bahwa bapak-bapak mereka dulu kenapa tekun di depan patung ini? Karena patung ini yang menyebabkan turunnya hujan segala macam, yang memberikan apa-apa yang mereka minta. Jadilah akhirnya sembahan murni. Sehingga tahapan demi tahapan itu yang nuntun syaitan, maka semuanya yang mereka sembah adalah syaitan. Maka kata malaikat, balkan ya'buduna jinna, bahkan mereka itu menyembah kepada jin. Mereka nyembah kepada jin. sehingga bukan mereka menyembah malaikat, malaikat, nabi, orang saleh. Mereka tidak pernah memerintahkan manusia menyembah dirinya. Yang membuat skenario sampai terjadi penyembahan itu semuanya adalah jin. Maka akhirnya mereka menyembah kepada jin, syaitan. Oleh karena itulah Nabiullah Isa, orang soleh yang mereka sembah, tidak akan mungkin Allah jadikan sebagai bahan bakar di neraka. Allah jauhkan mereka dari jahanam. Adapun orang Quraisy itu hanya untuk membantah saja. Mereka bersorak-sorai, bergembira atau ingin mendebat Nabi. Kalau begitu, Isa malaikat juga dimasukkan ke lembah jahanam. Waqalu, dan mereka mengatakan, A'aliyatuna khairun amhuwa ma'darabuhu lak. Waqalu a'aliyatuna khairun amhuwa. Orang-orang Quraisy mengatakan, waktu itu ngobrol Nabi dengan tokoh-tokoh Quraisy di Haram. Lalu datang pula orang yang mereka ini ikut nimbrung di situ. Nabi bicara atau menyampaikan ayat berkaitan dengan bahwa apa yang mereka ada, apa yang mereka sembah akan menjadi bahan bakar neraka. Maka dibantah oleh mereka, kalau begitu Isa dan juga sesembahan kami semuanya di jahanam. Lalu orang mereka pun tanya kepada orang Nasrani, apakah tuan-tuan kami lebih baik ataukah dia Muhammad? Madarabula illa jadalan. Mereka tidaklah membuat permisalan seperti itu kecuali untuk membantah Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga mereka ingin membantah Nabi. Israel dibat kusir. Kalau begitu Isa malaikat juga akan dijanam juga. Balhum qawmun khosimun, bahkan mereka itu hanya kaum yang membantah, suka mendebat kebenaran, yang tidak ingin mencari kebenaran tapi inginnya mendebat kebenaran dan tidak ada keinginan untuk mendapatkan kebenaran. Beda orang mereka berdebat untuk mendapatkan kebenaran dengan orang berdebat hanya untuk yaitu menolak kebenaran, hanya pengen cari menangnya, hanya pengen pintar-pintaran ngomong, kemudian ingin ya ini terhindar dari apa yang semuanya dimaksudkan. In huwa illa abdun. Nabiullah Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba. Sebagaimana juga hamba Allah yang lainnya dari kalangan para nabi-nabi yang lainnya. An amna alihi. Nabiullah Isa adalah hamba yang Allah berikan nikmat kepadanya. Nikmat kenabian dan beberapa nikmat yang berkaitan dengan keistimewaan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Wa ja'alnahu matalan li bani Israil. Dan kami jadikan Nabiullah Isa adalah perumpamaan bagi bani Israil berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa berkaitan dengan bahwa makhluk yang tercipta ada yang tanpa ayah, tanpa ibu, bahkan tanpa ayah dan ibu, semuanya Allah telah tunjukkan. Yang tercipta tanpa ayah ibu siapa? Adam. Tanpa ayah Isa. Tanpa ibu Hawa. Komplit semuanya. Dengan ibu dan ayah antum, kita semuanya. Tidak ada yang aneh. Semuanya biasa-biasa bagi Allah Ta'ala. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan seperti itu bagi Allah sangat mudah. Walau nasya'u laja'alna minkum malaika fil ardi yakhlufun. Seandainya kami mengendaki, akan kami jadikan di antara kalian itu malaikat yang turun ke bumi silih berganti. Tapi Allah mengendaki Rasul itu di kalangan manusia, sehingga persis seperti manusia yang diutus oleh Allah kepada mereka, yang punya perasaan manusiawi, punya kebutuhan manusiawi, sehingga kalau baik bisa diteladani. Nanti kalau menjadi Rasul itu malaikat, mereka bilang, ya wajar malaikat, wong kita bukan malaikat, gak bisa nyontoh. Tapi kalau Nabi, berikanlah ke manusia, gak ada alasan. mereka untuk menolak atau mereka bilang gak bisa nyuntuh. Nabi manusia biasa, punya perasaan manusia dan menuntut para kebaikan, tinggal mereka iman atau kafir gitu aja, percaya atau enggak, kemudian nurut atau enggak. Tapi kalau yang diutus oleh malaikat, tentu ada alasan lain lagi untuk mereka terhindar dari yakni kebenaran. Yang intinya sungguhnya mereka itu kafir. Kata Allah, walaupun tanda bukti ayat itu sudah ngegleh, enggak ada yang bisa dibantah sama sekali, tetapi kata Allah, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman walaupun tanda bukti itu sudah komplit, enggak ada celah untuk mereka mengingkarinya. Karena semuanya yang rusak adalah hati mereka yang memang tidak ada niat untuk beriman. Sama dengan kita, kalau hanya cari alasan banyak. Orang kalau enggak punya niat pengajian, mau suruh cari alasan, minta berapa, 10 orang puluh, saya kan bisa buat semuanya itu. Yang intinya itu jadi wegah, gitu aja. Pegah. Hanya kalau suruh cari alasan, pintar mendatangkan alasan segala macam. Wa innahu la ilmu lisa'ah. Dan sungguhnya Nabi Isa itu menjadi pertanda tentang dekatnya kiamat. Di antara tanda sudah dekatnya kiamat adalah diutusnya, diturunkannya Nabiullah Isa alaihissalam di akhir zaman, yang menjadikan orang-orang Nasrani semuanya mereka beriman kepada Nabiullah Isa, memecahkan salib, membunuh babi-babi. Ikhwan fillah, jangan antum tanya, nah sekarang kalau Isa diangkat ke langit piro, terus mangani ke piye, uripe ke piye, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ngapain antum ngurus kekuasaan Allah yang bagi Allah jadi membuat apapun sangat gampang. Yang penting Anda yakin dengan Quran atau tidak. Adapun berkaitan dengan bagaimana hakikatnya, kembalikan kepada Allah taala. Yang Allah wa dzalika 'ala Allah yasir, sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Falatantarunna biha, maka jangan sekali-kali Anda dibuat ragu dengan akan datangnya hari kiamat yang pasti akan terjadi, dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Yang perlu bagi manusia adalah apa yang Anda telah siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Wa anna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha, sesungguhnya kiamat pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah yam'atuman fil kubur, wa anna Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah membuat segala sesuatunya. Wa anna Allah yuhyil mauta, Allah menghidupkan orang mati, dan Allah akan membangkitkan orang yang ada di dalam yaitu kubur. Wa tabi'un, dan ikutilah aku Muhammad Rasulullah SAW. Kalau kalian pengen beriman, yakin dengan hari kiamat, ikutilah aku. Kiamat tidak ada keraguan sama sekali. Hadza siratun mustaqim. Mengikuti Rasul dalam rangka untuk dia bisa selamat sampai nanti di yaumul akhir, itu adalah jalan yang lurus, jalan yang akan mengantarkan pada keselamatan sampai nanti dia masuk ke yaumul akhir dan dimasukkan ke dalam jannah. Sampai sini dulu, ganti pelajaran. Pelajaran kita, ikhwan, kita telah mulai masuk pada pembahasan tentang kandungan Fadlul Islam bab yang pertama. Beliau menjelaskan tentang keutamaan Islam, dan beliau awali dengan menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, ini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ayat ini diantaranya penegasan kepada kaum muslimin yang telah menjadikan Islam sebagai agama, agar mereka betul-betul lebih memahami nikmat yang Allah berikan kepadanya, yaitu dinul Islam sebagai agama yang sempurna, sehingga kesempurnaan Islam menutup celah semua bentuk bid'ah dalam agama ini. Dan telah banyak perkataan para salaf yang menunjukkan tentang tercelanya bid'ah. Yang jelas orang yang mengadakan bid'ah itu, satu, menuduh bahwa Islam belum sempurna, tentu terbantah dengan ayat ini. Yang kedua, menuduh Muhammadiyah telah tegaskan Islam sempurna, tapi kenapa dia membuat bid'ah? Maka dia telah menuduh Muhammad Rasulullah SAW khianat terhadap risalah Allah Ta'ala. Maka kata Al-Imam Malik, beliau katakan, man ibtada'a fil islami bid'atan fayarahu hasanatan, barang siapa yang mengadakan bid'ah dalam Islam dan dia pandang bid'ahnya itu baik, faqad zama anna Muhammadan khana risalah, maka dia telah menuduh bahwa Muhammad Rasulullah SAW khianat terhadap risalah Allah Ta'ala. Kenapa? Fa inna Allah yaqul, karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Yang ini merupakan bentuk kesempurnaan Islam, sehingga orang yang mereka membuat bid'ah, dia telah menuduh Muhammad telah khianat, sehingga ada yang belum disampaikan, sehingga perlu dimunculkan bid'ah supaya Islam lebih kelihatan bagus, sempurna. Semua yang sudah sempurna, kalau ditambah kurang menjadi jelek. Seperti yang telah kita sampaikan kemarin. Gimana contohnya, Wan? Hah? Salat subuh. Apalagi? Hah? Iya, seperti itu. Telah kita sampaikan contohnya. Dan ini nikmat, ini adalah nikmat penyempurna. Allah telah datangkan Rasul, Allah berikan ajaran, itu nikmat, sehingga manusia tahu jalan yang hak, jalan yang batil. Disempurnakan ajaran agama ini lebih sempurna lagi, nikmatnya disempurnakan lagi Allah Ta'ala. Dan Allah hanya ridha dengan Islam, dan Allah tidak ridha dengan selain Islam. Dengan demikian orang mengatakan semua agama sama, atau Yahudi, Nasrani, Islam satu agama samawi dan diridhai semua oleh Allah Ta'ala, dia dajjal, kadzab, yang hanya akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesempurnaan Islam telah betul-betul mencakup semua yang dibutuhkan manusia. Kalau Allah yang mengatakan sempurna, gak ada revisi. Ada gak manusia mengatakan karyanya sempurna, ikhwan? Ada gak manusia mengatakan karyanya sempurna? Semua pengarang buku selalu bilang, ya ini tiada gading yang tak retak. Kalau dia tawadhu, maka dia selalu mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Karena ini menyadari betapapun hebatnya manusia, ada kekurangan. Allah menegaskan sempurna, bahkan bukan sekedar maklumat, tapi Allah menantang manusia. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apa memangnya ada hukum yang lebih baik dibandingkan hukum Allah SWT bagi orang mereka yakin? Ditantang oleh Allah, pakar-pakar hukum silakan berkumpul, ditambah dengan pakar-pakar sembarang kalir silakan berkumpul untuk membuka atau membuat syariat. Lalu silakan bandingkan dengan Al-Quran. Apakah mereka sanggup untuk menandingi yang semisal dengan Al-Quran? Ini tantangan Allah sudah sejak 1400 tahun yang lalu, dan gak ada yang sanggup untuk yaitu mewujudkannya. Sehingga manusia sungguhnya hanya karena kesombongan dan keangkuhannya, sehingga mereka itu menolak Al-Quranul Kirim dengan segala macam alasan. Sama dengan semua orang-orang kafir yang menolak dakwah para Nabiullah alaihissalatu wassalam, sesungguhnya secara umum semuanya hanya karena sombong. Kalau bukti tentang benarnya Nabi dan Rasul yang datang pada mereka, itu ayat-ayat yang dibawa itu sudah meludak, sudah turah-turah, dan mereka tahu persis mukjizat yang dibawa Nabi gak bisa mereka kalahkan. Tapi mereka tetap mendustakan karena apa? Wastakbaro, enggan dan sombong. Sehingga kalau bukan karena sombong, Fir'aun pun mengakui tentang benarnya apa yang didakwakan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Dan secara umum manusia seperti itu, termasuk para dajjal-dajjal di zaman kita sekarang ini, yang rata-rata karena kepentingan dunia. Sekarang Islam mengatakan Islam telah sempurna seperti ini. Makanya kata Allah, fa in tarazatum fi syai'in fardu ila Allah wa rasuli. Kalau kalian punya perselisihan dalam suatu masalah, kembalikan perselisihan Anda kepada Allah dan Rasulnya, kepada Quran dan Sunnah. Kawan, kata para ulama, seandainya mengembalikan perselisihan kepada Quran dan Sunnah dia tidak mendapatkan jawaban, maka tidak ada gunanya Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan pada Quran dan Sunnah. Paham, kawan? Allah perintahkan itu karena mesti ada jawabannya. Pasti akan ada jawabannya, tinggal kita tahu atau enggak. Nabi pernah khutbah dari subuh naik mimbar sampai duhur. Duhur turun mimbar, salat duhur, selesai duhur naik mimbar lagi, khutbah lagi sampai asar. Turun mimbar, salat selesai, naik mimbar lagi, khutbah lagi sampai maghrib. Kata Uthaifah, alimahu man alimahu wa nasiyahu man nasiyahu. Taulah yang tahu, lupalah yang lupa. Untuk bayangkan khutbah dari subuh sampai maghrib, berapa jilid kalau ditulis. Nabi langsung kan khutbah panjang, dan ya ini ibaratnya terang dari awal sampai akhir. Dan Nabi yang mengatakan juga, ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yubaitukum minan nar illa qadbunya dalakum. Tidak ada yang akan mendekatkan Anda ke surga dan menjauhkan di neraka kecuali telah diterangkan semuanya perkaranya kepada kalian. Alhamdulillah, ada orang yang berapi-api, yang dia entah apa yang ada di hatinya. Orang yang mereka mengajak kembali kepada Quran, karena Quran sudah komplit, goblok. Oh, Masya Allah, goblok. Seandainya mereka husnudzon dan hatinya itu jernih kayak Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud melaknat orang yang bertato karena Allah melaknat mereka. Kata si wanita yang baca Quran, saya sudah baca dari halaman pertama sampai terakhir, gak ada Quran melaknat orang yang mentato. Ada, gak ada, kata dia. Kamu baca Quran gak? Baca. Ada ayat ini gak? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa man hakum anhu fantahu. Sedangkan Rasul itu yang merangkan tentang laknat, tentang orang yang bertato. Dan ayat ini bicara apa yang Nabi datangkan, ambil, yang Nabi larang, tinggalkan. Quran yang telah memerintahkan kita, yaitu untuk ini mengambil apa yang diajarkan Nabi. Maka orang pula, orang yang mereka mengatakan mengajak kembali pada Quran, Quran sudah komplit, goblok. Ini orang memang ingin mengajari orang itu meninggalkan Quran, atau dia menuduh Quran tidak komplit, atau bagaimana? Bedakan dengan orang yang mereka punya adab dengan Quran. Saya katanya kitab kamu komplit, ya. Coba sekarang terangkan kepada saya bagaimana cara membuat roti. Gimana? Antum. Ayat berapa yang mengajari cara membuat donat atau membuat kue-kue? Gimana? Jawabnya, ikhwan. Iya. Kata ulama ini dia panggil koki, suruh ngajari orang tersebut. Loh, katanya Qur'annya ada. Iya. Qur'annya mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu enggak tahu, tanya kepada ahlinya. Qur'an semuanya ada nas maupun isyaratan. Dan Nabi juga memberikan rincian tentang yakni apa yang mesti butuhkan manusia dalam kehidupan. Tinggal ada enggak semangat untuk dia betul-betul mengikuti Qur'an dan surah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk pada yang ayat yang kedua. Qul ya ayuhan nas. Anda baca. Baca. Qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Ya. Katakanlah wahai manusia, katakanlah ya Nabi sallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi syakkin min dini, kalau kalian itu ragu tentang agamaku, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala, walakin a'budullah alladhi yatawafakum, akan tapi aku menyembah Allah yang telah mewafatkan kalian, yang telah matikan kalian. Ikhwan billah, arah atau khitab pembicaraan ini kepada orang-orang musyrik. Malu orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang musyrik atau manusia secara umum. Wahai manusia, kalau kalian ragu tentang agamaku, agama tauhid, agama yang gamblang, yang jelas, yang fitrah, yang makul, yang masuk akal, dan sesuatu yang realistis. Bukti-buktinya tentang agama ini sangat komplit. Bicara tentang tauhid, fitrah sangat sesuai, akal sangat cocok, dan Allah menjelaskan tauhid panjang lebar, baik dengan tamsil atau juga dengan penjelasan yang lainnya, bahwa hanya Allah yang berhak disembah, selain Allah tidak berhak disembah, itu dalilnya sekian banyak dijelentrekan Allah Ta'ala. Yang kesimpulannya tentang tauhid, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunil batil. Yang demikian itu karena sungguhnya Allah adalah al-haq dan selain Allah adalah sembahan yang batil. Kenapa Allah sesembahan yang hak, ikhwan? Karena Allah pemilik rububiyah dan Allah pemilik kesempurnaan sifat. Yang layak disembah itu yang memiliki rububiyah dan memiliki kesempurnaan sifat. Lalu Allah jelentrehkan bukti-buktinya tentang kelayakan Allah disembah. Di antaranya yang paling pokok dimiliki sesembahan adalah memiliki segala-galanya, sehingga kalau yang nyembah itu minta, bisa memberikan para penyembahnya. Allah katakan walillahi mulkus samawati wal ardi, atau lahul mulkus samawati wal ardi, semua kerajaan langit dan bumi totalitas hanya milik Allah Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan jelentrehannya dengan segala sifat-sifat kesempurnaan Allah dengan asmaul husnanya, sehingga Allah terangkan gamblang siapa itu Allah, sehingga betul-betul Allah memang zat yang layak disembah. Dan ketika Allah bahkan terangkan tentang bagaimana ketika makhluk meminta semuanya kepada Allah Ta'ala, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin mana qasa mimma indi ila kama yanqusul mikhyat idha ukhilal bahru. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari awal sampai akhir berdiri di satu lembah, lalu semuanya minta kepadaku. Manusia dan jin dari awal sampai akhir berapa triliun ewan atau berapa miliar? Gak tahu. Cuma yang gak tahu. Dari ciptaan pertama sampai kiamat, manusia dan jin berapa triliun atau berapa miliar kita gak tahu. Semuanya kumpul di satu tempat, minta kepada Allah semuanya, semua permintaan dikabulkan, tidak berkurang kekayaan Allah untuk memenuhi semua perintah mereka, kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Allah terangkan dengan gamblang bagaimana tauhid, bagaimana ya ini sangat layaknya Allah disembah. Dan ketika Allah merangkan selain Allah tidak layak disembah karena tidak punya rububiyah dan tidak punya kesempurnaan sifat, maka ada satu ayat yang membongkar total akar syirik mereka sehingga tidak menyisakan apapun alasan yang membenarkan mereka menyembah selain Allah Ta'ala. Qul ida'u allatina zamtum min dunillah, katakanlah, terangkanlah tentang apa yang mereka sembah selain Allah. Satu, la yamlikuna dzarratan, la yamlikuna dzarratan, la yamlikuna min dzarratin fis samawati wala fil ardi, la yamlikuna mitsqala dzarrah. Mereka ini tidak memiliki walaupun sebesar dzarrah apa yang di langit, apa yang di bumi. Semua kerajaan langit dan bumi itu mereka punya sebutir debu pun enggak. Kalau orang Jawa bilang saupil weran duwe, sehingga enggak punya apa-apa. Satu, bagaimana disembah kok enggak punya apa-apa? Kok enggak punya apa-apa kok disembah? Satu. Yang kedua, mungkin kalau kepemilikan mutlak enggak punya, tapi punya saham. Kata Allah, wama lahum wama lahu minhum ini min syirkin, wama lahum fima wama lahum fima min syirkin. Mereka tidak punya serikat, tidak berserikat alias tidak punya saham dalam kepemilikan langit dan bumi. Wama lahum fima min syirkin. Yang kedua, tidak punya saham pun enggak, kepemilikan dalam tuk saham pun enggak. Yang ketiga, mungkin mereka enggak punya dan juga tidak berserikat dalam kepemilikan, tapi boleh jadi dia punya jasa yang dibutuhkan Allah Ta'ala. Kata Allah, wa ma lahu minhum min dhahirin. Tidak ada jasa apapun yang dibutuhkan Allah dari mereka, sehingga mereka tidak ada apapun yang dibutuhkan Allah Ta'ala. Oh, mereka mungkin gak punya, saham juga gak punya, jasa gak ada, tapi masih ada satu lagi. Mungkin dia punya kedudukan khusus di sisi Allah yang bisa memberikan syafaat. Kata Allah, wala tangfau syafaatu indahu illa liman adinalah. Syafaat pun tidak berguna kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Alias, kalau tidak diizinkan Allah, mereka gak bisa apa-apa. Dari yang paling besar, paling tinggi, sampai yang paling rendah, dipangkas semua oleh Allah Ta'ala, sehingga alasan apa mereka masih menyekutukan Allah? Alasan apa akan mereka miliki lagi? Mereka sekutukan Allah dengan yang lainnya? Gak punya apa-apa, saham gak punya, jasa gak punya, syafaat gak juga gak berlaku. Ini kata para ulama, Allah mencabut syirik sampai sakar-akarnya. Sehingga sesungguhnya kebatilan itu yang penuh dengan ini kekaburan, tidak jelas, yang meragukan semua kebatilan, batil dalam tauhid, batil dalam ini syariat, semuanya penuh dengan ini kritikan, keraguan, semua yang dibuat manusia itu semuanya penuh dengan kelemahan. Sedangkan Islam dari tauhidnya, syariatnya, bagi orang yang faham tidak meragukan sama sekali. Maka Nabi disuruh menegaskan, wahai orang musyrik, wahai manusia, kalau kamu ragu tentang agamaku, oh aku enggak ragu sama sekali. Karena gamblang total. Gamblang total. Cetawilawilaw. Sehingga bagaimana benarnya tauhid, bagaimana bagusnya syariat Islam, itu sangat jelas, sangat gamblang. Aku tidak pernah ragu. Ini termasuk keistimewaan Islam. Sehingga di antara keistimewaan Islam, bahwa orang yang mereka betul-betul memahami Islam itu akan betul-betul berada di atas cahaya ilmu yang sangat gamblang, yang tidak bisa apapun membuat dia runtuh atau meragukan dia. Akan bisa ditolak semua syubhat-syubhat yang tidak jelas itu. Itu bagi orang mereka betul-betul memahami dinul Islam. Karena Islam itu adalah hujah. Alasannya sangat gamblang. Makanya dikatakan Allah, liyahlaka man halaka an bayinatin wa yahya man hayya an bayinatin. Setelah diterangkan gamblang tentang agama ini, yang mau binasa biar binasa di atas hujah, yang mau hidup bahagia selamat biar mereka hidup di atas ilmu hujah. Karena semuanya perlu di atas ilmu. Dan al-haq betul-betul gamblang. Sehingga kalau mereka menolak kebenaran, mereka hidup di atas kebatilan juga setelah mengetahui tentang gamblangnya yakni agama ini. Sehingga orang yang mereka Allah fahamkan tentang agamanya tidak akan pernah ragu dan tidak akan pernah dibingungkan dengan berbagai macam syubhat-syubhat. Yang lebih layak bingung itu kebatilan yang mereka pegangi. Yang layak mereka bingungkan itu kebatilan yang mereka pegangi. Adapun Islam tak akan siap menampilkan hujah segamblang-gamblangnya. Maka perang ada dua, jihad ada dua, jihad bil hujah dan jihad bisinan. Jihad bil hujah dengan dalil, jihad bisinan dengan pedang. Kalau jihad bil hujah pasti selalu menang. Pasti selalu menang. Dengan syarat ikhwan harus betul-betul menguasai ilmunya. Jangan enggak tahu ilmunya ngajak debat nanti kayak munyuk ketulup sehingga memalukan Ahlus Sunnah kaya munyuk hanya telatelo tok. Ini karena enggak punya kesiapan ilmu. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang sangat dikhawatirkan itu yakni kaum muslimin yang tidak berbekal ilmu. Sehingga gampang dilindes dengan syubhat, bahkan syubhat ringan pun mereka kadang sangat gampang dikaburkan. Adapun yang mereka berilmu, faham, ngaji, akan bisa membedakan dan akan betul-betul mereka bisa kokoh di atas yaitu dalil. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya, ayat yang berikutnya Nabi kata, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, wa aminu birasulih, dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmati, kalian akan diberikan in rahmat Allah, dua rahmat Allah, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bi, dan kalian akan Allah berikan cahaya yang dengan itu kalian berjalan dengan cahaya tersebut, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampunkan kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang pengampun lagi maha penyayang. Ikhwan billah, khitab Allah arahkan kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya telah ada keimanan. Lalu Allah perintahkan, satu, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aminu bi rasuli, dan imanlah kalian kepada rasulnya. Wong orang beriman kok diperintahkan beriman lagi. Maksudnya, wahai orang yang mereka sudah punya modal dasar iman, sempurnakan terus tauhid takwa Anda kepada Allah, dan sempurnakan terus keimanan Anda kepada Nabi. Yang kadang orang mukmin sudah iman kepada Nabi, tapi cabang-cabang kesempurnaan imannya protol semuanya. Dengan Nabi iman, tapi kehidupan hariannya banyak sekali yang belum mengikuti yang ajaran Nabi. Maka diperintahkan untuk senantiasa menyempurnakan ketakwaannya dan menyempurnakan keimanannya. Karena sebagaimana digambarkan, al-imanu bi'un wa sab'una syu'bah, fa'ala qawlu la ilaha illallah wa anaha imatatul adha 'anit tariq. Iman itu ada 70 sekian cabang. Paling tingginya kalimat la ilaha illallah, paling rendahnya menyingkirkan gangguan di jalan. Kadang orang punya iman hanya akarnya saja, tapi percabangannya segala macamnya itu hanya 1-2 cabang, padahal ada 70 sekian cabang. Sehingga ada orang imannya itu tingkatnya dzalimul nafsi, muqtasidun, sabiqul bil khairat, atau tingkatan iman yang sekian banyak tingkat. Tingkatan iman berbeda-beda. Maka kita diperintahkan Allah untuk senantiasa menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Ada takwa dasar, ada takwa yang terus sempurna sampai tinggi yang tidak terbatas. Dan iman ada yang melorot sampai nanti jebol akarnya. Maka kita diperintahkan untuk meningkatkan, menyempurnakan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan berikan 3 perkara dalam ayat ini. Satu, ini yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah akan berikan yakni 2 bagian rahmat kepada kalian. Diterangkan para ulama, yaitu rahmatun fid dunya wa rahmatun fil akhirah. Orang yang mereka benar-benar senantiasa menyempurnakan iman dan takwanya, sehingga menyempurnakan kewaliannya, derajat kewaliannya di sisi Allah Ta'ala. Yang wali-wali Allah itu siapa, ikhwan? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tingkatan iman bertingkat-tingkat, tingkatan takwa bertingkat-tingkat, sehingga derajat wali juga bertingkat-tingkat. Tapi tidak ada orang yang bisa mengeklaim dirinya wali. Karena Allah katakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu tazkiyah, jangan kamu yaitu lem diri kamu sendiri. Allah lebih tahu mana di antara hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Ta'ala. Para salaf kita, ikhwan, yang amalnya banyak, yang kalau mau beramal itu sudah dipikirkan kualitasnya, bagaimana mempersiapkan amal yang terbaik, mereka bilang di antaranya, seandainya aku tahu ada satu sujud saya diterima Allah, saya sudah berangan-angan mati. Kematian lebih aku cintai, karena berarti dia orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang mereka bertakwa. Kita yang enggak genah jeruntrungnya, enggak genah amalannya, Bahkan secara zahir itu semrawut, mawut agamanya, ngeklaimnya wali. Awas, walat. Ini keterlaluan. Umar Ibn Khattab saja, ikhwan, yang kita tahu siapa itu Umar, bagaimana jasanya kepada Islam dan kaum muslimin. Umar katakan, seandainya di akhirat kelak semua diumumkan, semua orang masuk surga kecuali satu orang, saya takut seandainya yang satu itu adalah saya. Umar tanya kepada Hudzaifah, yang Hudzaifah dikenal dengan ini sahibu siri Rasulullah SAW, pemegang rahasia Nabi. Ya Hudzaifah, saya apa masuk dalam deretan orang-orang munafik? Artinya Umar mengkhawatirkan dirinya kalau dia termasuk deretan orang munafik. Kita mengatakan nek surga kuwi sing ra manggoni kaya awake dhewe iki sapa maneh? Oh, masyaallah. Nek surga kuwi ra sing manggon kaya awake dhewe iki sapa maneh? Sepi kalau enggak surga nanti, kalau enggak ya, yang masuk kita seperti ini. Masyaallah. Ini orang terlalu luar biasa. PD-nya luar biasa. Kata orang Jawa, orang ilu gitoi. Sehingga dia tidak tahu jati dirinya kayak apa. Satu, Allah akan berikan kepada dia rahmat. Dua, rahmat. Rahmat dunia, rahmat akhirat. Ikhwan, orang dirahmati di dunia, bagaimana kemarin? Yang bukan dosanya pernah lalu. Terus? Terus dibimbing pada saat ini dan diberikan ampunan yang pasti akan datang. Gimana? Yang datang, yang akan datang diampuni. Yang kembali. Ah, gimana? Kembali. Gimana Pak Gun? Diampunkan dosa-dosanya yang pernah lalu. Terus? Kemudian pada saat ini diberikan bimbingan dan untuk masa kedepannya dijaga oleh Allah. Iya, untuk yang lalu hamdonya, dosanya diampunkan. Untuk yang sekarang dia diberikan taufik oleh Allah sehingga amalnya cocok dengan ini petunjuk. Yang akan datang dijaga Allah dari ketergelinciran. Ini orang dirahmati oleh Allah, oleh Allah Ta'ala. Mereka yang terlalu diampunkan dosanya tentu karena dengan sebab dia melakukan amal-amal yang mendatangkan ampunan dosa. Banyak bertobat, banyak beristighfar, banyak beramal saleh, menyempurnakan tauhid. Ini semuanya sebab diampunkan dosa. Yang sekarang diberikan taufik oleh Allah, dia berarti orang yang mencari ilmu, yang faham agama. Kemudian Allah hatinya bukakan untuk beramal seperti yang telah dia ketahui dalam agama tersebut. Yang akan datang dijaga oleh Allah karena dia telah menjaga agama Allah, maka Allah pun jaga dia sehingga dari ketergelinciran. Ini rahmat dunia. Sehingga betul-betul dia minal marhumin, orang yang dirahmati Allah Ta'ala. Adapun rahmat di akhirat, Allah selamatkan dari sejak meninggal sampai perjalanan, sampai selamat ke surga. Mereka betul-betul diselamatkan Allah, diliputi dengan rahmat Allah. Di saat kematian itu mencekam, saat yang paling menakutkan, Allah berikan keteguhan saat meninggal, sehingga meninggal di atas prinsip kalimat La ilaha illallah. Ketika di alam barzah, datang dua malaikat menanyakan man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabi wa man nabiyyu, yusabbitullah bil qawli tsabit, Allah teguhkan dengan al qawli tsabit sehingga sukses di alam barzah. Ketika diimpun, yang manusia hati dibuat bergejolak, mata terbelalak, maka mereka diimpun menghadap Allah sebagai orang yang mulia. Wa nasyurul muttaqina ila rahmani wafda, kami himpun orang yang bertakwa menghadap Allah seakan orang seorang duta yang dimuliakan Allah Ta'ala. Saat mereka meniti sirat yang sangat mengerikan dan mengkhawatirkan, dia dilancarkan Allah, dijaga Allah, dirahmati Allah, sampai kemudian masuk jannah. Rahmat dunia, rahmat akhirat. Kiflain. Yang kedua, wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi. Orang yang baik keislamannya dengan iman dan takwanya tadi, artinya baik keislamannya. Yang kedua, Allah akan jadikan untuknya cahaya yang dia dengan cahaya itu berjalan di tengah-tengah manusia. Dia berjalan di tengah-tengah kehidupan kayak membawa senter terang, benderang, padang, jinglam. Dan itu sesuai dengan kadar Islam yang diambil. Seberapa cahaya yang dia miliki Islam, ikhwan, sesuai dengan berapa kadar Islam yang diambil. Seberapa kadar ilmu yang dia miliki tentang Islam. Semakin mendalam, semakin banyak tentang Islam yang dia miliki, maka dia seperti punya cahaya yang kuat untuk berjalan di tengah-tengah manusia. Dan hatinya diberikan basirah oleh Allah sehingga tajam melihat, membedakan tentang segala perkara sebagaimana hakikatnya, sehingga bisa membedakan tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, taat, maksiat. Dan dia betul-betul lenceng. Ini orang mereka diberikan Allah sinar cahaya, cahaya kehidupan, cahaya hati, sehingga semuanya betul-betul dilihat dengan gamblang, enggak kabur-kabur. Kita ini sering dibingungkan dengan masalah, segala macam masalah, karena ilmu kita minim. Begitu ngeklik buka ustaz di YouTube ngomong begini, bingung lagi. Sehingga bingung, karena ilmu kita minim, ilmu kita sedikit. Apalagi gak punya kaidah membedakan ustaz. Ustaznya kalau Masya Allah luar biasa, kenapa? Kalau dia ceramah nangis-nangis. Hanya dilihat dari nangis-nangisnya aja. Ada lagi Masya Allah ustaz ini, kenapa? Hafalnya kuat, bisa nyebutkan ayat ini di sini, letaknya di atas, bawah, tengah, pinggir, oh tahu semuanya. Oh Masya Allah. Enggak peduli dia itu akidahnya kayak apa, rusak atau enggak paham bedakannya. Tidak semua orang yang sesat itu bahlul, ikhwan. Ada orang Mu'tazilah cerdas luar biasa. Wasil bin Atha. Dia suruh pidato mendadak untuk diketawain. Dan dia itu punya cacat, enggak bisa ngucap R. Huruf R enggak bisa. Sepanjang khutbah itu bisa menghindar huruf R. Oh Masya Allah. Itu luar biasa. Mereka itu ada yang ahli lughah, ahli bahasa, ahli tafsir. Ada yang pakar-pakar dan bidang itu. Sehingga kepandaian itu tidak menjamin dia itu, ya ini di atas petunjuk. Maka antum pilih ustadz itu, pertama pastikan ustadznya salaf atau enggak, fahamannya salaf atau enggak. Jangan dilihat pandainya pidato, pandainya menghafal, pandainya baca Quran, menangis-nangis, masya Allah lembut. Jangan antum tertipu dengan itunya. Antum pastikan dia ini manhajnya benar enggak, dia ahlus sunnah atau enggak, dia faham salaf atau enggak. Ini dulu yang antum pastikan. Karena al-ilmu dinun, ilmu itu agama. Agama anda kayak apa, itu tergantung ilmu anda. Dan ilmu anda itu tergantung gurunya siapa. Dari mana anda mengambil sumber ilmu tersebut. Yang ketiga, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampunkan kalian. Allah akan mengampunkan kalian. Orang yang baik keislamannya, baik keimanannya, baik ketakwaannya, Allah akan ampunkan. Yang menunjukkan dia banyak melakukan amal-amal yang menyebabkan Allah mengampunkan dosa-dosa dia. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang penyayang, pengampun lagi Maha penyayang terhadap segala kekurangan mereka, Allah ampunkan. Dan pengampunan Allah berangkat dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, ini yang kita bahas dulu, masih menyisakan beberapa dalil sunnah maupun atsar dari keutamaan Islam. Sehingga ayat yang pertama, keutamaan Islam itu apa, ikhwan? Itu tentang kesempurnaan Islam. Islam itu agama yang sempurna, sehingga itu adalah sebuah keutamaan bagi orang mereka beragama Islam. Yang kedua apa ikhwan? Bahwa orang mereka betul-betul berpegang dengan Islam, dia tidak akan gampang digoyah dengan syubhat apapun, karena Islam tegak di atas hujah yang gamblang, yang terang benderang. Yang ketiga, orang bagus keislamannya Allah berikan tiga hal tadi di sini. Apa itu? Dua rahmat, Allah berikan cahaya, Allah ampunkan dosanya. Ini dulu yang kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan masalah berikutnya pada pertemuan akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.